Linda Putri. Kane yulayani janjimu sehidup semati, aku kono ilati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Tudenokan dolani hati dekane yulayani. Tukang macane kita tak terpisahkan.